Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala menyebutkan hadis yang ke-6 dalam kitab Zakah. Wa'an Bahz ibn Hakim an abihi an jaddihi qala. Dari Bahz bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya berkata, kakeknya yaitu Muawiyah ibn Haidah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fi kulli sa'imati ibilin fi 40 bint labun, pada setiap unta peliharaan yang sa'imah. Dan telah kita jelaskan makna dari as-sawm atau as-sa'imah pada saat kita membahas hadis Anas yang meriwayatkan tentang kadar-kadar zakat yang ditetapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dari Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa yang dimaksud as-sa'imah atau as-sawm yaitu hewan ternak yang mendapatkan makanan dari rerumputan liar. Dia tinggal melepaskan hewan-hewan tersebut, lalu kemudian hewan-hewan tersebut memakan apa saja dari rerumputan, dari tumbuh-tumbuhan yang liar, sehingga pemilik hewan tersebut tidak kesulitan untuk memberi makan. Dia tidak harus membeli makanan khusus bagi hewan-hewannya, namun dia cukup melepasnya, lalu kemudian kambing-kambing itu atau binatang-binatang tersebut mencari sendiri makanannya. Maka apabila hewan tersebut dari jenis unta, kata beliau, pada setiap 40 jumlah unta yang dimiliki, maka dikeluarkan zakat bintu labun. Dan telah kita jelaskan pula makna dari bintu labun. Ada bintu makhab, ada bintu labun, ada hikqah dan jaza'ah. Bintu makhad, apabila unta tersebut sempurna setahun, memasuki tahun yang kedua. Apabila unta itu berusia 2 tahun sempurna, memasuki tahun yang ketiga, maka ia disebut bintu labun. Untuk betina, adapun untuk jantan, ibnu labun. Apabila sempurna berusia 3 tahun, memasuki tahun yang keempat, maka unta itu disebut hikqah. Dan apabila sempurna berusia 4 tahun, memasuki tahun yang kelima, maka unta tersebut disebut jaza'ah. Ini urutannya. La tufarraqu ibilun an hisabiha. Tidak dipisah-pisah unta itu dalam perhitungannya. Ini pada saat dihitung untuk dikeluarkan padanya zakat. Man a'taha mu'tajiran biha falahu ajruh. Barang siapa yang menunaikan dan membayar zakat mengharapkan pahala dan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka ia pun mendapatkan ganjaran keutamaan dari Allah. Wa man mana'aha, dan barang siapa yang mencegah diri Barang siapa yang mencegah dari membayar zakat, fa inna akhiduha wa syatra malih, maka sesungguhnya kami akan mengambilnya, yakni mengambilnya secara paksa disebabkan karena dia enggan membayar zakat, wa syatra malihi, mengambil zakat itu secara paksa dan mengambil pula setengah atau separuh dari harta yang dia miliki. Azmatan min azamati rabbina, dan itu merupakan ketetapan dari ketetapan-ketetapan Rabb kami Allah Subhanahu wa taala. La yahillu li ali Muhammadin minha syai'un, tidak dihalalkan bagi keluarga Muhammad alaihi salatu wassalam dari sedekah itu sedikit pun. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa An-Nasa'i wa sahahahu Al-Hakim wa 'allaqa Asy-Syafi'i al-qawla bihi 'ala thubutih. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Hakim. Adapun Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau memberi syarat untuk berpendapat dengan kandungan hadis ini, ala thubutihi, apabila hadis tersebut sahih. Yani Al-Imam Syafi'i mengatakan jikalau hadis ini sahih, sabit, maka kami berpendapat dengan apa yang terkandung di dalam hadis tersebut. Demikian hadis ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullahu taala. Maka di sini ada beberapa pembahasan yang penting untuk kita jelaskan. Yang pertama tentang kedudukan hadis ini. Hadis Bahz bin Hakim bin Muawiyah bin Haidah, dari ayahnya, dari kakeknya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i, demikian pula Ad-Darimi, Ibn Jarud dalam kitabnya Al-Muntaqa, Ibn Khuzaimah, Al-Hakim, At-Tabarani, Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra, demikian pula dalam Ma'rifatul Sunan Wal-Athar, Ibn Zanjuyah dalam kitabnya Al-Amwal. Seluruh perawi ini meliwayatkan dari jalur yang sama, yaitu Bahz bin Hakim bin Muawiyah, dari ayahnya, dari kakeknya. Dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud kakeknya Bahz yaitu Muawiyah bin Haidah. Muawiyah bin Haidah bin Muawiyah bin Qushair Al-Qushairi. Beliau sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ma'ruf. Beliau termasuk sahabat yang sepeninggal Nabi alaihi salat salam beliau pindah ke Basrah dan tinggal di sana. Seperti halnya Anas bin Malik radhiyallahu an. Sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berangkat menuju ke Basrah dan tinggal di sana. Dan Anas bin Malik radhiyallahu an adalah sahabat yang paling terakhir meninggal di Basrah di antara sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah diperselisihkan oleh para ulama apakah hadis ini bisa dijadikan sebagai hujjah atau tidak. Yang menjadi sebab perselisihan adalah perawi yang bernama Bahz bin Hakim bin Muawiyah. Bahaz bin Hakim bin Muawiyah yang meriwayatkan hadis ini dari ayahnya, dari kakeknya. Apakah riwayat dengan rantai perawi yang seperti ini bisa dikuatkan? Terjadi perselisihan di kalangan para ulama al-muhadditsun. Sebahagian para ulama ada yang mensahihkan hadis ini, seperti Al-Hakim rahimahullah. Beliau mengatakan, "Hadza hadithun sahihu al-isnad." Bahwa hadis ini sahih sanadnya. Demikian pula Yahya bin Ma'in rahimahullah. Beliau mengatakan sanad riwayat Bahaz itu sahih apabila yang meriwayatkan dari Bahaz adalah perawi yang thiqah, yang terpercaya. Namun sebagian dari kalangan para ulama ada yang meragukan riwayat-riwayat dari Bahaz bin Hakim apabila dia meriwayatkan dari ayahnya, dari kakeknya. Seperti diriwayatkan oleh dari Abu Hatim rahimahullah, Abu Hatim Ar-Razi, ketika beliau ditanya tentang Bahaz, kata beliau, "Syaikhun yuktabu hadithuhu wa la yuhtajju bihi." Beliau seorang syekh yang hadisnya ditulis namun tidak bisa dijadikan sebagai hujah. Ditulis dalam artian apabila ada penguat dari jalur yang lain maka baru bisa dikuatkan. Demikian pula Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan laisa bihujjah, bahwa riwayat Bahaz bin Hakim bukanlah hujjah. Lalu Al-Imam Syafi'i mengatakan wa hadzal hadits la yuthbituhu ahlul ilm bil hadits walau thabata la qulna bihi, bahwa hadis ini tidak dikuatkan oleh para ulama. Kalau seandainya hadis ini sahih, tentu kami akan berpendapat dengannya. Sebab Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau senantiasa mengikuti dalil. Jika dalil tersebut sahih, maka tidak ada alasan untuk menolaknya. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, kalau seandainya riwayat ini sahih, kami berpendapat dengannya. Al-Imam Syafi'i juga mengatakan, "Idza sahha al-hadits fa huwa madhhabi." Apabila telah sahih sebuah hadis, itulah madhabku, itulah pendapatku. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau juga mengatakan, "La yahillu li ahadin idza istabanat lahu sunnat Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ayyada'aha li qawli ahadin minan nas." Tidak dihalalkan bagi siapapun apabila telah nampak baginya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak dihalalkan baginya untuk meninggalkan sunnah hanya disebabkan karena perkataan si fulan dari manusia, meskipun itu gurunya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengajarkan kita untuk bersikap ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wasallam, dan tidak bersikap taklid kepada seseorang dari kalangan para ulama, para ustaz, para syaikh. Siapa yang berpegang kepada dalil, kepada hujjah, maka dialah yang berjalan di atas al-haq. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, Al-Imam Syafi'i mengatakan, kalau seandainya hadis ini sahih, saya akan berpendapat dengannya. Dan ini juga merupakan pendapat Al-Imam Syafi'i di dalam pendapat lama beliau. Jadi Al-Imam Syafi'i sering dinukil dari beliau dua pendapat, al-qaulul jadid, al-qaulul qadim. Pendapat lama, pendapat baru. sering dinukil dari Al-Imam Syafi'i. Sebab pada saat Al-Imam Syafi'i rahimahullah meninggalkan Irak menuju Mesir, pada saat beliau berada di Mesir, sampai kepada beliau riwayat-riwayat yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau belum pernah mendengarkannya pada saat beliau berada di Irak. Ini yang menyebabkan terjadinya perubahan fatwa dalam sekian banyak permasalahan dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Jadi fikih Imam Syafi'i itu bukan fikih yang kaku. Fikih yang dibangun di atas dalil, di atas hujjah. Seorang imam yang menganjurkan kaum muslimin untuk senantiasa mengikuti dalil. Maka siapa saja dari kaum muslimin yang mengamalkan suatu amalan dan dibangun di atas hujjah dan dalil, maka itulah yang sepatutnya diikuti. Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Dan sebagian para ulama menguatkan riwayatnya, bahkan mensiqahkan Bahz bin Hakim seperti Ali ibn al-Madini, gurunya al-Imam al-Bukhari, demikian pula An-Nasa'i, Abu Dawud, mereka semuanya mengatakan bahwa Bahz bin Hakim seorang perawi yang thiqah. Ibn Hibban rahimahullah, beliau mengkritik Bahz bin Hakim dalam kitabnya Al-Majruhin. Namun Al-Imam Ahmad, demikian pula Ishaq bin Rahuyah, berhujjah dengan riwayatnya Bahz bin Hakim. Kesimpulannya wallahu ta'ala alam, bahwa Bahz bin Hakim riwayatnya dalam kedudukan hadis hasan, sama seperti riwayat Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya. Amr bin Shu'aib bin Muhammad bin Abdullah bin Amr bin Al-As, apabila dia meriwayatkan dari ayahnya, dari kakeknya, maka ini menunjukkan bahwa hadis tersebut atau riwayat itu adalah riwayat yang hasan. Hasan itu di bawah sahih. Jadi tingkatan kedudukan hadis itu ada 3. Tingkatan tertinggi disebut sahih apabila memenuhi persyaratan-persyaratannya. Kemudian tingkatan yang di bawahnya disebut hasan. Ini lebih rendah kedudukannya. InsyaAllah suatu saat nanti apabila Allah subhanahu wa ta'ala beri kemudahan, kita membuat daurah khusus menerangkan tentang istilah-istilah para ulama dalam ilmu mustalahul hadith secara ringkas, agar kita mudah memahami istilah para ulama. Apa itu sahih, apa itu hasan, apa itu da'if, muttarib, tadlis atau mudallas, atau riwayat-riwayat yang lainnya. Apa itu sanad, apa itu matan, apa itu marfu', mauquf, maqtu', dan seterusnya, insyaallah taala. Jadi hasan ini tingkatan di bawah sahih. Namun hadis itu apabila dia sahih ataupun hasan, kedua kedudukan ini dalam kedudukan riwayat-riwayat yang bisa dijadikan sebagai hujjah dan diterima. Adapun di bawah hasan, maka ini tingkatan yang ketiga yang disebut dhaif. Dhaif ini tingkatan mardud, ditolaknya sebuah hadis. Dan dhaif itu bermacam-macam. Ada yang dhaif, yang dimaksud dhaif lemah. Hadis lemah. Ada yang lemahnya ringan, dan ada pula yang lemahnya parah, yang biasa disebut syadidul dhaif, yang sangat lemah. Ada yang lemahnya ringan, misalnya seorang itu jujur, namun hafalannya yang buruk. Dia bukan seorang pendusta. Dia jujur orangnya, namun hafalannya yang jelek. Sehingga kadang-kadang dia memberitakan sebuah hadis dari hafalannya yang menyebabkan dia keliru dalam meriwayatkan. Nah, perawi yang seperti ini hadisnya dilemahkan, namun lemahnya itu ringan. Dalam artian, kalau ada yang menguatkan dari jalur yang lain, maka hadis ini bisa didongkrak, bisa diangkat kedudukannya. Apakah menjadi hasan atau menjadi sahih. Namun ada hadis, ada kondisi perawi yang sangat lemah. Misalnya seorang perawi, diketahui dia seorang pendusta, atau tertuduh berdusta. Nah ini, masyaallah rahimakumullah, kedudukan riwayatnya tidak bisa dikuatkan. Disebabkan sangat lemahnya riwayat tersebut. Walhasil, masyaallah rahimakumullah, Bahaz bin Hakim, riwayat-riwayat beliau asal hukumnya dihasankan. Dihasankan. Bahaz bin Hakim yang meriwayatkan hadis dari ayahnya, dari kakeknya. Ini termasuk sanad yang hasan. Demikian pula Al-Allamah Al-Albani rahimahullah taala menguatkan pendapat ini bahwa riwayat Bahaz bin Hakim adalah riwayat yang dihasankan. Dan beliau menghasankan hadis ini dalam kitabnya Irwaul Ghalil. Ini kaitannya dengan kedudukan hadis Bahaz bin Hakim dari ayahnya, dari kakeknya, yaitu Muawiyah bin Haidah. Kesimpulannya bahwa hadis ini adalah hadis hasan, sehingga bisa diamalkan. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fi kulli saimati ibilin fi arba'ina bintu labun. Pada setiap unta peliharaan yang saimah, yang dilepas mencari makanannya sendiri dari rerumputan yang tumbuh liar, apabila berjumlah 40 atau setiap hitungan 40, maka dikeluarkan zakat berupa unta yang bersifat bintu labun. Bintu labun yaitu unta betina yang berusia 2 tahun, memasuki tahun yang ketiga. Namun ini tidak secara mutlak demikian. Rincian dari zakat unta sudah kita jelaskan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an. Hadis yang sebelum yang telah kita terangkan, hadis yang kedua dari kitab Zakah, ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu menerangkan tentang zakat unta, bahwa zakat unta tidak ada zakat apabila unta itu kurang dari 5 ekor. Apabila unta tersebut berjumlah 1 atau 2 atau 3 atau 4 yang dimiliki oleh seorang, maka tidak ada zakat, berapapun mahalnya unta tersebut. Sampai unta itu berjumlah 5 ekor. Apabila unta tersebut berjumlah 5 ekor, berapa zakatnya? Hah? 1 ekor kambing. Setiap kelipatan 5. Maka bertambah 1 ekor kambing dari zakat unta. Jadi 10 ekor, 2 ekor kambing. 15 ekor, 3 ekor kambing zakatnya. 20 ekor, 4 ekor kambing. Apabila telah sampai jumlah 25 ekor, meskipun ini kita sudah bahas namun tidak mengapa kita ulangi kembali, untuk mengingatkan bahwa apabila unta itu berjumlah 25 ekor hingga 35 ekor, barulah dikeluarkan zakat dari jenis unta, yaitu bintu makhat, unta yang berusia sempurna 1 tahun, memasuki tahun yang kedua. Apabila tidak terdapat unta betina yang bersifat bintu makhat 1 tahun, maka yang dikeluarkan dari jenis jantan, ibnu labun, yang berusia 2 tahun, memasuki tahun yang ketiga. Apabila berjumlah 36 hingga 45, maka dikeluarkan zakat unta yang berusia bintu labun, unta betina yang berusia 2 tahun, memasuki tahun yang ketiga. Apabila mencapai 46 ekor hingga 60 ekor, maka dikeluarkan zakat 1 ekor unta jenis hiqqah. Hiqqah yaitu unta betina yang berusia 3 tahun memasuki tahun yang keempat. Apabila unta tersebut berjumlah 61 hingga 75 ekor, maka dikeluarkan zakat 1 ekor unta dari jada'ah, yaitu unta yang berusia sempurna 4 tahun memasuki tahun yang ke-5. Dan apabila berjumlah 76 ekor sampai 90 ekor unta, maka dikeluarkan 2 ekor unta dari jenis bintu labun. 2 ekor dari jenis bintu labun. Apabila berjumlah 91 hingga 120 ekor, maka dikeluarkan unta, 2 ekor unta yang berusia hiqqah. Yang berusia hiqqah, 3 tahun sempurna, memasuki tahun yang keempat, 2 ekor. Dan apabila melebihi 120 ekor, maka setiap kelipatan 40 dikeluarkan bintu labun, dan setiap kelipatan 50 maka dikeluarkan hiqqah. Ini rincian yang disebutkan dalam hadis Abu Bakar. Jadi yang disebutkan dalam hadis Bahaz bin Hakim ini tidak mutlak demikian. Jadi rinciannya telah dijelaskan dalam hadis sebelumnya yang telah kita terangkan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wala tufarraqu ibilun an hisabiha." Dan unta itu tidak dipisah-pisah dari perhitungan zakatnya. Makna dari hadis ini juga sudah dijelaskan dalam hadis Anas bin Malik sebelumnya, ketika diterangkan tentang perhitungan zakat, beliau mengatakan, wala yujma'u baina mutafarriqin wala yufarraqu baina mujtami', khasyyata shadaqah. Yang digabung tidak boleh dipisah, yang dipisah tidak boleh digabungkan, disebabkan karena kekhawatiran membayar zakat. Misalnya seorang memiliki 5 ekor unta. Apabila sempurna 1 tahun, maka dia wajib mengeluarkan 1 ekor kambing sebagai zakat. Maka dia ingin menghindari zakat, maka 3 ekor lainnya dikirim ke rumah kerabatnya yang lain, sehingga dia hanya menyimpan 2 ekor. Atau 1 ekor lainnya dikirim ke tempat lain, sehingga ketika datang pemungut zakat, dia hanya melihat 4 ekor. Berarti tidak ada zakat. Maka sengaja dia memisahkan untuk menghindari sedekah atau zakat. Dan ini haram, tidak diperbolehkan. Sesuatu yang telah berkumpul tidak boleh dipisah, dan yang dipisah tidak diperbolehkan dikumpulkan dengan alasan menghindari zakat. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengatakan, man a'taha mu'tajiran biha falahu ajruh. Barang siapa yang membayar zakat mu'tajiran, yang dimaksud mu'tajiran ay qasidan al-ajr, mengharapkan keutamaan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan keutamaan tersebut. Falahu ajruh, maka dia akan mendapatkan ajrnya, mendapatkan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari perkataan Nabi alaihi salatu wasalam ini menjelaskan kepada kita kewajiban untuk membenarkan niat pada saat kita melakukan suatu amalan, agar amalan tersebut bernilai dan kita mendapatkan keutamaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang membayar zakat ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, seorang yang membayar zakat sekedar untuk menjalankan sebuah kewajiban karena diperintah oleh penguasa. Apabila dia tidak membayar zakat, maka dia akan dipersulit misalnya. Akhirnya dia menunaikan zakat. Namun dia tidak memiliki niat untuk mengharapkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekedar untuk memenuhi permintaan penguasa misalnya, jika penguasa mewajibkan atau mengirim utusan-utusan untuk memungut zakat, seakan-akan dia terpaksa. Dia membayar zakat bukan karena iman dan bukan karena mengharapkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti ini dia terbebas dari kewajiban, dia menjalankan kewajiban namun tidak memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pelakunya tidak mendapatkan keutamaan sedikit pun. Tidak diangkat kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pentingnya seorang dalam setiap amalan menyertakan niat yang salihah, ikhlas dalam berniat. Al-umur bimaqasidiha, setiap perkara itu tergantung tujuannya. Tujuan dia mengamalkan sesuatu itu apa? Inilah yang membedakan antara seorang mukmin dengan seorang yang tidak beriman. Seorang yang kafir misalnya, dia bekerja dan dia bekerja untuk memberi nafkah kepada dirinya dan kepada keluarganya, dan dia mendapatkan itu, mendapatkan gaji yang dengannya dia bisa membangun rumah tangganya dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Namun apakah dia mendapatkan keutamaan ajar dari Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya tidak. Kenapa? Dia bukan seorang yang muhtasib, bahkan dia kafir. Berbeda halnya dengan seorang mukmin. Dia bekerja, dia mencari nafkah. Untuk apa? Untuk menafkahi dirinya dan keluarganya. Dan dia mengharapkan dari amalannya tersebut mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang dia usahakan itu bernilai ajr, bernilai pahala dari Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza anfaqa ar-rajulu 'ala ahlihi yahtasibuha fa huwa lahu shadaqah." Apabila seseorang menafkahi keluarganya, yahtasibuha, ini syarat. Dia mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka itu menjadi sedekah baginya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, "Innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alayha hatta ma taj'alu fi imra'atik." tidaklah engkau memberi satu nafkah yang engkau mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala padanya, melainkan engkau akan diberi ajr, diberi keutamaan, bahkan sesuap yang engkau masukkan ke dalam mulut istrimu mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka demikianlah dalam setiap amalan saleh yang kita kerjakan, sertakan dengan niat mu'tajiran, mengharapkan ajr, mengharapkan keutamaan dan ganjaran yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Baik dia mengerjakan salat mengharapkan ridha Allah, dia menunaikan zakat mengharapkan ridha Allah, dia berpuasa mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dalam bekerja, dalam berjual beli, berbakti kepada orang tua, bermuamalah dengan akhlak yang mulia dan yang lainnya. Apabila seorang senantiasa meluruskan niatnya, maka dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga merupakan bantahan kepada kaum sufiyah yang mengingkari seseorang melakukan ibadah dengan mengharapkan pahala. Sebagian mereka mengatakan bahwa seorang itu kalau beribadah kepada Allah, tidak boleh seorang beribadah karena mengharapkan keutamaan dari Allah atau mengharapkan surga atau takut dari neraka. Ya subhanallah, ucapan dari mana ini? Perkataan siapa ini? Tidak dikenal dari para ulama ustadz mengucapkan ucapan yang seperti ini. Sebagian menisbatkan kepada seorang ahli ibadah di zaman tabi'in, Rabi'ah al-Adawiyah. Namun tidak ada sanad. Kalaupun benar itu datang dari Rabi'ah al-Adawiyah, ini ucapan yang batil. Bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang menganjurkan seorang hamba beribadah khaufan wa tama'a. Beribadah kepada Allah yang disertai dengan rasa takut dan berharap. Takut dari apa? Dari siksaan Allah, yaitu neraka. Dan berharap, mengharapkan rahmat Allah, keutamaan dari Allah, yaitu al-jannah. Itu adalah merupakan ciri hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh. Oleh karena itu dalam hadis ini disebutkan bahwa seorang yang menunaikan zakat mengharapkan ajr, ganjaran keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkannya. Wa man mana'aha fa inna akhidhuha wa shatra malih azmatan min azamati rabbina. Dan siapa yang mencegah untuk membayar zakat, fa inna akhidhuha, maka sesungguhnya kami akan mengambilnya, yaitu mengambilnya secara paksa, mengambilnya secara paksa. Maka hadis ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa apabila ada seseorang atau satu kelompok tertentu dari kalangan rakyatnya ada yang enggan membayar zakat, maka berhak bagi imam untuk mengambilnya secara paksa. Secara paksa. Qahran. Fa inna akhidhuha. Karena sesungguhnya kami yang akan mengambilnya, yaitu mengambilnya secara paksa apabila dia enggan membayar zakat. Nah, apakah dengan mengutus al-jubah, orang-orang yang diperintahkan untuk memungut zakat, mendatangi orang yang enggan membayar zakat dan dipaksa untuk mengeluarkan zakat. dan As-San'ani rahimahullah ta'ala dalam Subulus Salam, beliau mengatakan bahwa ini merupakan hal yang telah disepakati ijma' ulama, bahwa berhak bagi imam, bagi penguasa untuk mengambil bagian dari zakat, dari harta yang dimiliki oleh seorang secara paksa berdasarkan hadis ini. Fa inna akhidhuha, sesungguhnya kami akan mengambilnya, yakni mengambilnya secara paksa. Wa syatra malihi, dan separuh hartanya, separuh hartanya. Jadi misalnya seseorang memiliki 120 ekor unta, 120 ekor unta, berarti wajib baginya zakat. Lalu dia enggan membayar zakat, lalu dia enggan membayar zakat, maka penguasa mengutus, ya, apakah disebut sebagai al-jubah yang diwajibkan atau yang ditugaskan untuk memungut zakat, atau mengutus polisi atau mengutus tentara memaksanya untuk mengeluarkan zakat. Maka diambil zakat itu, diambil zakat tersebut secara paksa. Dan sebagai hukuman terhadap orang tersebut yang enggan membayar zakat, maka diambil separuh hartanya. Maksudnya, diambil separuh dari harta yang dia enggan mengeluarkan zakat. Dalam hal ini unta. Dalam hal ini unta. Jadi, diambil darinya zakat, setelah itu dihitung jumlah untanya. Berapa? 120 ekor. Berarti diambil separohnya. Berapa itu? 60 ekor. Diambil sebagai hukuman, disebabkan karena dia enggan membayar zakat. Fa inna akhidhuha wa syatra malih, sesungguhnya kami mengambilnya secara paksa, dan sebagai hukuman terhadapnya kami mengambil separoh dari harta tersebut. Apakah itu unta, atau sapi, atau kambing, atau harta yang lainnya yang dikenakan kewajiban zakat. Ketika dia enggan bayar zakat, maka diambil zakat itu secara paksa, ditambah lagi sebagai hukuman. Separuh dari harta yang enggan dikeluarkan zakatnya diambil oleh penguasa. Ini disebut uqubatut ta'zir bil mal. Jadi hukuman yang ditetapkan penguasa itu ada dua jenis. Yang pertama iqamatul hudud, menegakkan hukum had. Ini sudah ditentukan, sudah ada ketentuannya. Kalau dia seorang penzina, melakukan perbuatan zina, dan dia sudah pernah menikah dalam pernikahan yang sah, sudah pernah berhubungan dalam pernikahan yang sah, maka yang wajib untuk ditegakkan adalah hukum rajam. Dia dirajam sampai mati. Apabila dia bukan muhsan, maka dia dicambuk. Pencuri, dipotong tangannya apabila memenuhi syarat. Ini namanya hukum had. Sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Hukum-hukum yang seperti ini tidak bisa berubah. Nah, ada pula yang disebut ta'zir. Hukum ta'zir. Yang dimaksud hukum ta'zir adalah hukum yang dikembalikan kepada penguasa melihat hukum apa yang sepantasnya ditegakkan kepada seorang yang melakukan pelanggaran ini, pelanggaran itu, pelanggaran tertentu, ya, maka ditetapkan hukum ta'zir. Penguasa yang melihat maslahatnya, apakah dipenjara, misalnya dia dipenjara ini karena melakukan satu perbuatan tertentu, dipenjara satu pekan, di penjara setahun misalnya, ditetapkan yang tidak ada ketentuannya dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Alaihi Salatu Wasallam. Ini namanya ta'zir. Nah, terjadi perselisihan di kalangan para ulama, apa hukum melakukan ta'zir kepada seseorang dengan cara ta'zir dalam hal hartanya. Biasanya ta'zir itu sifatnya hukuman fisik. Hukuman fisik ini secara umum, ya, dipukul atau dipenjara atau yang semisalnya. Namun apakah diperbolehkan seseorang menghukum seorang yang melakukan pelanggaran syariat dengan at-ta'zir bil mal, menghukum ta'zir dengan hartanya? Nah, ini yang menjadi khilaf di kalangan para ulama. Mayoritas para ulama mengatakan tidak diperbolehkan menghukum seorang dengan hukuman ta'zir dengan cara diambil hartanya. Tidak boleh. Karena asal hukumnya harta itu adalah harta yang terpelihara. La yahillu malu mri'in muslim illa an tibi nafsih. Tidak halal mengambil harta seorang muslim kecuali dari keridoannya. Kecuali dari keridoannya. Tidak halal diambil hartanya. Maka asal hukum harta seorang muslim adalah haram untuk diambil tanpa ridonya. Kecuali yang sifatnya wajib seperti zakat dan yang semisalnya. Adapun menghukum dia dengan hukuman tertentu dengan cara mengambil hartanya, ini tidak dibenarkan. Ini perkataan jumhur ulama. Termasuk ketika dia enggan membayar zakat, maka diambil zakatnya secara paksa, namun dihukum dengan hukum fisik misalnya, bukan dengan mengambil hartanya. Oleh karena itu para ulama, sebagian mereka mengingkari hadis ini, termasuk Al-Imam Syafi'i rahimahullah, karena tidak dikenal dari kalangan para sahabat mereka menetapkan hukum sebagai hukuman terhadap seorang yang melanggar syariat dengan cara mengambil hartanya. Disebabkan karena harta seorang muslim itu haram untuk diambil tanpa keridhaan pemiliknya. Namun sebagian ulama mengatakan tidak mengapa. Diperbolehkan menghukum seseorang dengan cara mengambil separuh hartanya. Disebabkan karena dia enggan membayar zakat. Dan mereka berdalil dengan hadis ini. Mereka berdalil dengan hadis ini. Maka pendapat ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, Ibnul Qayyim, muridnya, demikian pula Syekh Ibnu Utsaimin dalam Syarah Bulughul Maram, Syekh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan juga dalam Syarah Bulughul Maram, mereka menguatkan hadis ini bahwa hadis ini sahih, maka tidak ada alasan untuk menolaknya. Tidak ada alasan untuk menolaknya. Dan ini yang sahih, wallahu ta'ala alam. Yang rajih dari pendapat para ulama, diperbolehkan menetapkan hukum, hukuman ta'zir dengan mengambil harta seseorang apabila dibangun di atas hujjah. Seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Disebutkan di dalam hadis ini. Bahwa seseorang yang enggan membayar zakat, diambil zakatnya secara paksa. Setelah zakatnya diambil, separuh hartanya pun diambil sebagai hukuman terhadapnya, disebabkan karena dia melanggar syariat. Apabila dia melakukan perlawanan, enggan untuk diambil zakat dari harta yang tersebut, maka pada saat ini diperbolehkan bagi orang-orang yang enggan membayar zakat untuk diperangi oleh penguasa, seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dan hadis ini juga menerangkan kepada kita bahwa zakat itu, zakat diserahkan kepada penguasa. Diserahkan kepada penguasa. Ini asal hukumnya. Diberikan kepada mereka. Namun apabila penguasa itu zalim, penguasa yang fajir. Yang dikhawatirkan bagi kita ketika kita membayar zakat kepada penguasa tersebut mungkin disalahgunakan. Mungkin tidak akan dibagikan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Namun dia memanfaatkan sendiri untuk menambah gudang kekayaannya. Lalu apa hukumnya? Membayar zakat kepada penguasa yang zalim. Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala setelah beliau menyebutkan beberapa hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam, di antaranya hadis Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innaha satakunu ba'di athara wa umurun tunkirunaha, bahwa akan muncul satu zaman sepeninggal Rasulullah alaihi salatu wassalam di mana penguasa itu mendahulukan hak-hak mereka dan menelantarkan hak-hak rakyatnya, merampas harta rakyat, mewajibkan kepada rakyat apa yang tidak diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya, dan akan muncul hal-hal yang kalian ingkari. Maka para sahabat bertanya, jika salah seorang kami mendapati hal itu, apa yang kau perintahkan kepada kami wahai Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tu'adduna al-haqq alladhi 'alaykum wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Kalian menunaikan kewajiban kalian sebagai rakyat, kalian tunaikan, kalian berikan kepada penguasa. Adapun hak-hak kalian yang dirampas oleh penguasa, kalian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani kalian bersabar menghadapi kezaliman penguasa tersebut. Dan hadis-hadis yang lain, hadis Wail bin Hujar dan yang lainnya. Asy-Syaukani rahimahullah taala ketika menyebutkan hadis-hadis ini dalam Nailul Awtar, beliau mengatakan wal ahaditsul madhkura fil babi istadalla biha al jumhur ala jawaz daf'i az-zakaa ila salatinil jur wa ijza'iha. Hadis-hadis yang disebutkan ini dijadikan dalil oleh mayoritas para ulama, jumhur ulama, tentang diperbolehkannya membayar zakat kepada penguasa-penguasa yang zalim. Dan itu sah hukumnya. Dan benar apa yang dikatakan oleh Asy-Syaukani rahimahullah, bahwa seseorang membayar zakat kepada penguasa meskipun dia zalim, itu hukumnya sah. Adapun mungkin dia menyalahgunakan atau mungkin dia tidak memberikan kepada yang berhak untuk menerimanya, itu tanggung jawab dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun kita sebagai rakyat menunaikan zakat, membayar zakat tersebut kepada penguasa, berarti kita sudah lepas tanggung jawab. Kita telah menunaikan kewajiban dengan membayar zakat. Namun, mana yang lebih afdal? Ini juga terjadi khilaf. Mana yang lebih afdal? Menyerahkan zakat itu langsung kepada mustahik yang berhak menerimanya, atau menyerahkannya kepada amil zakat, sementara amil zakat tersebut zalim, yang dikhawatirkan zakat itu disalahgunakan. Mana yang lebih afdal? Ini juga terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Sebagian para ulama mengatakan yang afdal dia keluarkan sendiri, karena itu lebih menenangkan. Kita yakin bahwa zakat kita sampai kepada mustahik penerimanya, yang berhak menerima, sehingga kita merasa tenang daripada diberikan kepada penguasa yang zalim, yang mungkin saja dia menyalahgunakan. Sebagian para ulama mengatakan tidak, sebaliknya. Bagaimanapun kondisi penguasa itu tetap diserahkan kepada penguasa. Diserahkan kepada penguasa. Karena itu adalah merupakan kewajiban rakyat untuk menyampaikannya kepada penguasanya, agar dia tidak dipaksa atau diperangi. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an memerangi mereka yang enggan membayar zakat. Yang sahih dalam hal ini wallahu ta'ala alam sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad, apabila diketahui penguasa itu zalim dan tidak ada kewajiban untuk menyerahkan kepada penguasa, penguasa juga tidak meminta, mengharuskan menyerahkan kepada mereka, namun memberi pilihan kepada rakyatnya, mau menyerahkan secara langsung kepada mustahik silakan, maka menyerahkan kepada orang yang berhak menerimanya itu lebih afdal, lebih menenangkan diri. Wallahu ta'ala alam. Namun apabila penguasa misalnya dia mengharuskan, harus diserahkan kepada penguasa, tidak boleh langsung diberikan kepada mustahik, maka berikan kepada penguasa. Berikan kepada penguasa, adapun pada saat dia menyalahgunakan, maka tentu itu merupakan tanggung jawab mereka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan, a'jabu ilayya an yukhrijaha wa in dafa'aha ila sultan fahuwa jaiz. Lebih aku sukai apabila seorang mengeluarkan zakat secara langsung diberikan kepada mustahik. Namun apabila dia serahkan kepada penguasa, maka ini adalah hal yang diperbolehkan. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yahillu li ali Muhammadin minha syai. Tidak dihalalkan bagi keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari zakat itu sedikit pun. Tidak dihalalkan. Maka di dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam ini menerangkan bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam dan ahlul bait, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak diperbolehkan memakan dari sedekah. Tidak diperbolehkan. Hal ini dikuatkan lagi dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna shadaqata la tanbaghi li ali Muhammadin. Innama hiya awsakhun nas." Sesungguhnya sedekah itu tidak sepantasnya diberikan kepada alu Muhammad, keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud alu Muhammad atau ahlul bait yang diharamkan atas mereka sedekah adalah dari Banu Hashim, dari keturunan Al-Abbas, keturunan Ja'far, keturunan Aqil, keturunan Al-Harith bin Abi Talib. Dari keturunan ini semua, mereka tidak diperbolehkan makan dari hasil sedekah, termasuk Rasulullah alaihi salatu wassalam, tidak diperbolehkan. Dan para ulama menukilkan ijma' dalam hal ini bahwa Nabi alaihi salatu wassalam memakan hadiah namun tidak memakan dari hasil sedekah. Dan tidak ada perbedaan dalam hal ini, apakah sedekah yang wajib yaitu zakat atau sedekah yang sifatnya tidak wajib, berdasarkan keumuman hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam. Salman Al-Farisi radhiyallahu an, beliau cukup lama mencari kebenaran. Dahulunya beliau beragama Majusi. Setelah itu beliau meninggalkan ayahnya dan berpindah dari satu rahib, satu pendeta menuju ke pendeta yang lain. Ya, mempelajari agama Ahlul Kitab sampai pendeta yang terakhir sebelum meninggal memberi pesan kepada Salman bahwa akan muncul, ini adalah merupakan zaman-zaman akan munculnya seorang nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menyebarkan dakwahnya di sebuah negeri yang banyak ditumbuhi oleh pohon-pohon kurma. Walhasil dari wasiat tersebut, maka dia berusaha untuk mencari di negeri mana itu, di mana di sana ada seorang rasul yang akan menyebarkan dakwahnya di daerah yang banyak ditumbuhi oleh pohon-pohon kurma. Singkat cerita bahwa Salman Al-Farisi kemudian dijadikan sebagai budak oleh orang-orang Yahudi. Mereka membeli Salman lalu kemudian membawanya ke Madinah. Ketika dibawa ke Madinah, Salman melihat banyak sekali pohon-pohon kurma yang tumbuh, maka dia sangat berharap ketika itu Madinah bernama Yathrib. Dia sangat berharap bahwa inilah yang dimaksud negeri tersebut. Maka dia pun bekerja sebagai budak yang dimiliki oleh seorang Yahudi. Sampai kemudian dia mendengarkan berita ada seorang yang mengaku sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Walhasil dia ingin membuktikan kebenaran tersebut. Maka dia pun datang dengan membawa beberapa kurma, ya. Lalu dia mengantar kurma tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengatakan, "Ini untukmu sebagai sedekah." Sebagai sedekah. Lalu dia memperhatikan Rasulullah dan ternyata Rasulullah alaihi salatu wasallam tidak menyentuh sedikit pun dari kurma itu. Nah, ini tanda. Ini tanda bahwa yang dibaca oleh Salman Al-Farisi bahwa di antara tanda seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul yang terakhir, dia tidak memakan dari sedekah namun memakan dari hadiah. Keesokan harinya dia membawa lagi sekumpulan kurma lalu dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengatakan, "Ini untukmu sebagai hadiah." Lalu dia perhatikan ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakannya. Maka semakin yakin dia bahwa beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagi Rasulullah, demikian pula bagi keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa saja dari ahlul bait sampai sekarang mereka tidak diperbolehkan memakan dari sedekah. Tidak diperbolehkan makan dari sedekah. Namun dari hadiah diperbolehkan. Dari hadiah diperbolehkan. Saya pernah ketika di Yaman melakukan perjalanan dari Ma'rib menuju ke Damaj. Rupanya supirnya ini yang membawa kita ini dari Ahlul Bait, dari keluarga Rasulullah, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, walhasil kita singgah di sebuah tempat, di situ sedang sebagian orang, sebagian penduduknya sedang memanen syammam, buah melon. Tuh, masya Allah, segar-segar. Maka kita turun karena lapar ingin membeli. Mereka sedang manen di langsung di kebunnya. Kata pemiliknya, "Sudah, kalian ambil saja. Ambil sepuasnya." Subhanallah. Ya, kita disuruh ngambil. Sampai kita yakni mengambil beberapa. Maka yang membawa kita ini supirnya, karena dia ahlul bait, dia ingin pertanyakan, "Ini sedekah apa hadiah? Ini sedekah atau hadiah?" Maka pemiliknya mengatakan, "Hadiah." Hadiah. Maka dia pun ikut makan. Sebab as-sadaqah la tanbaghi li ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sedekah itu tidak diperbolehkan untuk dimakan, dikonsumsi oleh keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah enggak ada ahlul bait di sini, ya. Hah? Enggak ada ahlul bait. Nah, sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.